Halo Mas. Cik. Cik. Sekali lagi beri applause yang merah buat Misa. Mana? Gak ditepuk tanganin, dicuekin bandnya. Sibuk belanja, gak jadi masalah. Emang resiko. Tadi bandnya Remisa. Wih, selamat datang buat Casi Klum. Abis ini ada Biswek, silakan prepare Biswek. Ntar abis Biswek ada jeda sedikit, ada ntar jadi masing-masing record label pada menyoundingkan perihal record labelnya atau tentang rilisannya. Ayo ruwet. Ya udah, kita ngucapin terima kasih lagi buat yang udah mendukung terselenggaranya Kasus Tour Day Malang. Ada Houghton Hunt, Facebook, Terpaksa Noblas, Gojes, Serawung, Kalempoki, Logi Pahit, Babuyut, juga beberapa partner-partner media yang lain, juga kalian semua yang datang hari ini. Terus habis ini ada Biswek, tapi nunggu playernya komplit. Ntar juga ada Crimson Diary, juga ada Write the Picture, ada Pagi Tadi. cek cek. Hei, kan gol gol. Kan Dani Bagas yang misalnya wis komplit ngomong. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang di Kaset Store D Malang. Selamat datang di Teras Panglima. Ini venue-nya nyaman nih. Suasana baru, ya kan? Tempatnya lumayan lebar. Banyak tempat. Dan abis ini ada biswek, jadi ditunggu aja. Apa, Bul? Oh ya, nih acara juga kita live streamingin. Jadi buat anak-anak indekos dan anak-anak rumahan yang dimarahin gak bisa keluar, silakan dengarkan radio aja, ya kan? Kita memfasilitasi. Dan ntar juga ada masing-masing. Cak, engko masing-masing iki yo, Bel yo. Yo. Hah? Maksudnya? Terus? Perwakilan aja siapa sing gelem aja ngono ae ya. Enggak ya wis lewat berarti. Ya wis nek siapa sing gelem ae wis ngono ae ya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman, buat Mas Halo tadi. Oh nih, jadi ini terima kasih juga, salut buat yang organisir Malang Record Label atas kerja kerasnya tim sukses tadi. Jadi siang padahal hujan, tapi teman-teman sangat bersemangat sekali untuk menyiapkan segala sesuatunya. Buat Mas Wijaya, buat Memen tadi, Mas Halo yang ngambil sound ya, untung gak kehujanan pakai mobil. Oh iya, mantap. Terus juga ada Mas Indra dengan segala persiapannya. Buat semuanya, panitia, salut buat panitia Malang Records, Records Label. Terus ada Cotong, selamat datang. Ditunggu program selanjutnya di radio. Buat biswek, kalau udah komplit silakan langsung aja main. Ntar juga ada Crimson Diary, dan ada Pagi Tadi, ada Red the Future. Masih panjang kebersamaan kita. Terus bagi-bagi info apa lagi nih? Oh iya. Jadi di sini ada beberapa rilisan yang memang dipersiapkan rilis. Salah satunya adalah kompilasi ini. Kompilasi namanya Malang Kaset Store Day Compilation yang pertama. Berisikan band-band. Ada Inheritors, Match, Labium, Minora, Cristabella Nora, Fall Into Pieces, Tiger, Deathrone. Terus Pairs, Revenge, Pescaria, Rotten Blast. Terus Bingkong Music, Hatrick, Toreh, dan juga String Enemy. Oke, sepertinya biswek udah komplit, langsung aja silakan disiapin. Terus, nah, kompilasi ini bisa didapatkan di pojokan sana dengan berbagai merchandise. Ada paket spesial dengan t-shirt, ada katalog juga yang berisikan informasi seputar perkembangan record label, ya, memetakan ada record label apa aja yang ada di Malang, dan juga ada interview di dalamnya, ada apa lagi tuh? Pokoknya wajib dibeli. Itu memang kompilasi yang memang dirilis untuk Kaset Story tahun ini. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya rilis lagi dengan band-band yang berbeda, atau mungkin siapa tahu setahun ke depan lagi banyak record label. Mungkin teman-teman ya kan enggak menutup kemungkinan banyak record label baru-baru lagi yang tumbuh. Dan Malang Record Label siap menaungi ya kita. Jadi terbuka aja buat siapa aja. Oke, Biswek silakan. Cek. Kan ngomong beungki masalah alat alat. Si aku sih promosi. Nah, ini halaman terakhir. Saya harus ada contekan nih. Yang rilis dari selain kompilasi tadi ada reissue dari No Man's Land dari album Grow Away From The Society. Genre street punk, oi. Origin Malang, Indonesia. Label pertama tahun pertama dirilis tahun 1998 oleh Confuse Record, dan tahun 2016 direissue lagi masih dengan label yang sama dengan Confuse Record, dan ketambahan 4 materi yang unreleased. Bisa didapatkan di lapak-lapak. Di situ ada tadi, terus di mana lagi silahkan. Dan ada Ney dari Big Baby Driver Trio. Ini dari record label Berkas Kolektif dan Electric Muse. Wow, ini dari genre shoegaze pop indie rock dari Korea. Silakan didapatkan di lapaknya Berkas Kolektif. Dan selanjutnya dari Tarung Record, dari Stone Without a Dope Record merilis Toreh Industrial, genre industrial dari Cirebon, dengan judul Refleksi Jejaden. Ini dirilis oleh Stone Without a Dope Record. Selanjutnya ada Revenge dengan genre musik hardcore punk power violent dari Batu, di EP-nya Falling Apart yang dirilis oleh Tarung Record. Silakan dicari di lapaknya Tarung Record, dan mungkin ada rilisan-rilisan terselubung yang memang gak dipublish, silakan dicari ya kan. Selamat menikmati ntar abis ini Biswek, selamat berbelanja, kelilingin setiap lapakan yang ada di Kaset Store Day. Tahun ini total kurang lebih diikuti berapa peserta? 22 peserta. Itu diantaranya kita bacakan lagi, kita kenalkan lagi record label yang menjadi peserta di Kaset Store di Malang ini. Ada Barongsai Record, lapaknya di situ. Ada Forget the Pain, Gerpas Kolektif, Terserah Hati, Rock and Terror, Reka Records, Home Entertainment, Kogiman, Hellsolder, Tarung Records, Depaimo Distribution, Nada Pita, Confuse Record, Relax Mendalam Records, Necrology Records, Opus Nocturne, Catono Kasetan Juanda, Onidat Smita, Pitching Cahardi, Kaset N Hobby Plus, dan juga Difusi Record, dia Difusi Music Store. Sebentar lagi Biswek Biswek juga beberapa waktu yang lalu merilis kaset, dan gak tahu masih ada kasetnya. Masih ada, semoga harganya terjangkau. Terjangkau, karena dengar-dengar udah harganya udah lebih oknum ya. Itu kenyataannya, ternyata ada oknum yang bermain. Kenyataannya, fakta di lapangan, hati-hati. Yang seharusnya bisa dijangkau dengan harga normal, padahal rilisannya baru ya. Terus ini Biswek, kita pengen ngobrol dengan Biswek. Ini Biswek nih membawakan musik apa sebenarnya? Ngomong hei. Publik belum banyak yang tahu. Ini banyak penikmat, pendengar-pendengar baru di sini. Bagaimana perasaannya bisa main di Kaset Store deh? Senang sekali. Ya ngomong itu mic-nya. Guys, oh iso. Ya senang sekali. Ini udah lama kita enggak main di Malang. Akhirnya. Berarti kemarin-kemarin main di luar Malang dong? Enggak pernah main maksudnya. Enggak pernah main. Nih, genrenya apa nih Biswek nih? Hardcore punk. Wih, serius? Ya, nantilah dinilai sendiri gimana. Oke. Mendekat, boleh mendekat, silakan. Pengen lesehan boleh. Pengen foto-foto. Iya kan? Pengen apa aja bebas. Dan sekali lagi ada kompilasi Kaset Store Day di situ. Kalau kalian memang suka atau tapi yang dikompilasi ini nggak ada yang main di sini yo. Iya nggak ada. Boleh dilihat dulu lah kalau kalian memang penasaran siapa aja yang ada di dalam kompilasi. Atau mungkin ada teman-teman yang membawa CD demo, atau ini kesempatan kalian buat menawarkan demo kalian ke beberapa record label yang ada di sini. Kalau memang berjodoh, kalian bisa kerjasama dengan record-record label yang ada di Malang untuk supaya bisa dirilis, ya kan? Atau kalian pengen titip jual, langsung berinteraksi dengan kawan-kawan record label yang ada di sini. Wes siapa? Oh iya, silakan. Silakan. Siapa? mengerti kan. RS eh RSD CSD CSD Store Day. Ya, ini pertama kalinya kita bawain versi live akustik dengan format yang dibalik biasanya drumnya yang akustik terus gitarnya elektrik, sekarang drumnya elektrik gitarnya akustik. Lagu berikutnya apa? Okay, lagu berikutnya Wellspring, ini akan ada di album kita berikutnya, album ketiga. Semoga cepat kelar. Have nothing, nothing but my ambition to keep myself warm. Have no danger, it makes me realize that you're the wellspring. I have no danger. Album baru kita juga, album ketiga, sempat diupload di SoundCloud. Kalau buat kalian yang tahu, beberapa preview udah kita upload di SoundCloud. Langsung aja deh. Oh, masih nyetem. Allah. Refugee. Okay, lagu berikutnya. Lagu berikutnya juga akan ada di album kita berikutnya, judulnya Refugee. Kalian bisa cek demo versionnya di SoundCloud kita. soundcloud.com/biswaxtheband. Yep. Kon gak ngrungokno aku, Agus. Aku wis ngomong lho. Oh iya, sorry. Masum, always. Ayo. Ya. Lagu-lagu baru, sekarang lagu lama, tapi yang bikin ya cuaca hujan ini tambah pas ya. Awas nangis. Judulnya Bleed. Ini lagu di apa? Album Growing Up Late. Apa ini preview kayak gini? Hey, Mas, tolong. DFT. DFT. DFT. iki. Lu ajur. Lo. Ayo. Sorry. Teknis. Oke. Langsung aja. Forever. Cie, habis ulang tahun, Cie. Ya, kebetulan kita main di CSD tahun lalu, kita rilis album kedua dalam format kaset, dirilis oleh Barongsai Records. Masih ada gak, Mas? Ya, ya udah. Habis. Next song berarti. Apa berikutnya? Berikutnya lagu dari EP pertama, First Step. Apa? Judulnya Fix. Oke, okay, oh. Fix. Ya, yeah, kita rencana juga mau apa ya? Apa? Mereproduce ulang lagu Fix ini ke dalam album kita berikutnya, album ketiga. Ayo. Lagu terakhir, Okay. Masih banyak penampil lainnya. Lagu terakhir ini salah satu single kita yang ada di album kedua. Baru saja kita juga rilis video klip di YouTube, bisa dicek di Swag Strips Start the Line Break It All. Yup. Yeah. Hai. Angela. Ya iki. Ya wis. Terima kasih buat Biswek yang sudah menghibur di gelaran Casester Day. Dan abis ini ada Crimson Diary. Silakan langsung di set alatnya. Terus sekali lagi mengucapkan terima kasih juga buat Hotenhan, Facebook, Terpaksa Noblas, Gojes, Serawung, Kalampoki, Pergi Pahit, Babuyut, dan partner media yang sudah menyebarluaskan promo acara dari Casester Day yang diorganisir oleh Malang Record Label. Dan habis ini ada Crimson Diary, terus lapakan masih terus berjalan, silahkan dikelilingin aja nih, banyak dari berbagai record label. Terus ntar juga ada Right to Feature, ntar juga ada Pagi Tadi, Terus juga buat teman-teman, salut buat teman-teman yang udah nyempetin datang dan hadir di Kasus Turde. Dan juga terima kasih juga buat Panglima, Teras Panglima. Terima kasih juga buat yang udah datang, buat semua peserta. Terima kasih buat yang udah main tadi. Dari pertama ada Kamomile, ada Remisa, Bispek, dan sebentar lagi ada Kino Sendairi. Gak bosan-bosan yang ngingetin ya, karena ada merchandise dari acara Kasus Turde. Di situ ada kaos dibanderol 100.000. Terus juga ada kompilasi Kasus Turde 35.000 plus katalog. Juga ada harga spesial, info detail silakan ke lapangan Forget the Pain. Tahun ini Kasus Turde diikuti 22 peserta. Kita sebutin lagi, kita promokan lagi. Kabar gembira ini ada Barongsai Record, Forget the Pain, Gervas Kolektif, Terserah Hati, Rock and Terror, Raka Records, Home Entertainment, Pogiman, Helis Order, Town Record, Paimo Distribution, Nada Pita, Confuse Record, Relax Mendalam, Necrology, Opus Nocturne, Tono Kasetan, Juanda, Oni dan Smita, Pitching, Kaset Squad, Ardi, Kasetan Stadion, Kaset N, Hobi Plus, dan juga Divusi Music Store. Ada Tore yang rilis hari ini, ada Tore, ada Rufage, ada Reissue, Grow Away From The Society-nya No Man's Land, ada Gervas Kolektif ngerilis band Korea, anaknya seneng Korea. Pandu memang seleranya import. Dan juga buat yang nggak bisa datang gelaran Kasus Turde tahun ini, kita live streamingin. Silakan klik polisenada.caster.fm. Terus bentar lagi Kim Sendairi. bebas dari iklan, tonton video pendek ini untuk mendapatkan 30 menit musik. Tes, cek, tes, oi, oi. Cek. Selamat malam. Kami dari Crimson Diary. Kita akan bawakan materi-materi yang paling terbaru. Lagu pertama kita akan bawakan Angsa Hitam. Lirik ini ditulis oleh teman kami dari Kalimantan. Sepertinya bingung akustikan. Berikutnya ini single andalan kami. Ki, beres lagi. Aman. lagu ini menceritakan anak pertama saya, Ifraya Adevailora, dan dia ada di sini tuh. Tuh, If, ngapain? Ayo, jangan rese. Freya. Judulnya saya kasih nama Freya juga. Cek. Thank you. kita nanti album kedua kita konsepnya sebuah buku diary dan lirik ditulis oleh teman-teman terdekat dari Crimson dan termasuk personil juga Bampo, Muklis, Dian. Cerita apa ya? Cerita apa, Rek? Ada pertanyaan. Oke, berikutnya ini Paradigma. Lagu ini ditulis, liriknya tuh ditulis oleh penduduk Gambuta. Dia kos di Gambuta. Namanya Chandra. Dia tuh sakit tulang belakang. Jadi harus operasi tulang belakang. Dan di situ dia harus pilihannya antara dua, operasinya berhasil atau meninggal. Jadi dia lebih, tapi dia lebih memilih apa namanya, merasakan sakitnya daripada operasi. Ini judulnya Paradigma. Nanti di album nanti saya duet sama vokalis handal Kota Malang, Flanela. Kidnya Flanela. Judulnya Paradigma. Semoga suka kalian. Thank you. Sorry tadi lupa. Liriknya lupa. Skip dikit. Perasaan sering skipnya. Guyu are mau menengai nonton layang. Ada request? Request lagu Crimson. Oga lagu Newong. Berikutnya ini Misty Night. Lagu ini ditulis oleh istrinya Mas Muklis, Mbak Dia. Katanya dia nulis lirik itu dia pas lagi galau. Santai ya. Yeah. Ntar ya minum dulu. Iya rada gak stabil. Ada lagi mimpi buruk. Nah, lagu ini ceritanya saya bikinnya itu tahun 2002. Saya kena racun, wah, racun serangga. Akhirnya saya seminggu tidak bisa tidur. Dan saya bikin lagu ini. Judulnya Tiada Lagi Mimpi Buruk. Dulu di Hektik ditolak lagu ini. Akhirnya saya bikin di Crimson Diary. Masmu asik gitu. Sekali lagi ya, kita mengucapkan terima kasih buat panitia dan kaset record day dan semua stand-stand, semua teman-teman yang udah hadir di sini. Akhirnya akhiran. Selamat malam. Semoga hari kalian bahagia. Amin. Dalam. Engko ae gak apa-apa kesel istirahat. Engko terakhir gak apa-apa. Gak maksudnya, nek misalnya pengen nyantai-nyantai saya king kring kesel engko gak apa-apa. Crimson Diary sekali lagi beri tepuk tangan buat Crimson Diary. Energinya jangan padam. Baru jam berapa ya? Masih ada lagi. Nih, Cak, abis ini apa nih? Abis ini mungkin ada dari beberapa record label yang pengen nyonding tentang rilisannya yang dirilis hari ini, silahkan. Atau promo apa aja lah. Tapi kalau gak ada, kita langsung ke penampil berikutnya. Ada siapa nih? Write the feature buat kawan-kawan WTF. Silahkan prepare. Sekali lagi ngucapin terima kasih buat Holton Hand, Ricebook, Terpaksa Noblas, Gojes, Rawung, Kalam Poki, Lagi Pahit, Babuyut, dan partner media semuanya. Terus juga buat teman-teman yang masih bertahan atau yang baru datang atau yang dari tadi udah dari sore tadi, thank you. Terus juga abis ini ada WTF dan juga masih dengan 22 peserta record label, record store yang ada di sini. Ada Barongsai Record, forget the pain. Ada juga media partner di sini, ada Koalisi Nada, Askara, Portal Musik, Republik Musisi, Elvara, MFM, Halo Malang, I Heart Geek, Serawung Media, dan Malang Records Label. Terima kasih untuk para pengunjung yang sudah meremehkan di acara Kaset Sordi 2016. Semoga kita tahun depan bisa buat yang lebih besar lagi dari ini. Mungkin dari record label yang press release hari ini bisa diungkapkan di sini. Oh, Gerpas Kolektif mungkin, Pandu. Press release. Wah, ini dari Pandu Kertas Kolektif yang rilis hari ini. Hey, Pak Lu, record label kamu Pak Yu, berkampung, mempermainkan harga jual. Gimana? Mau tanya apa? Mau tanya apa? Kamu udah bati berapa hari ini? Untung berapa? Jutaan? Jutaan. Oke. Kenapa ngerilis band-band luar negeri? Kenapa nggak malang-malang sini aja? Ke pasaran luar negeri dulu. Kalau yang lokal pasti mencari bakat-bakatnya dulu. Nah, emangnya apa yang udah jelas bagus-bagus, talenta-talenta kurang apa lagi? Fokus ke showcase. Ke showcase. Emangnya di Malang gak ada band sukses? Ada doang di Kenapa? Kenapa gak pertumbuhannya lambat? Kenapa? Mungkin band Malang, ya lokal Malang ya, masih terpaku buat genre-genre yang terlalu, apa ya, hitungannya? Yang anomali? Mungkin bisa di anomali. Atau yang mungkin cuma rame masanya aja. Oke. Langsung saja, ngerilis Gerpas Kolektif hari ini ngerilis siapa nih? BDD Trio, apa tuh? Jelasin. BDD Trio itu salah satu band showcase pop indie rock dari Korea yang kita rilis hari ini. dalam bentuk formatnya kaset. Di Indonesia cuma ada 40 buah dan sisanya 60 lagi dari dilempar ke Amerika sama ke Korea. Diproduksi dengan jumlah 100 biji. Dengan harga jual 50.000. Mahal itu. Tidak, Pak. Mahal itu 50.000. Biaya produksi paling enggak sampai segitu. Tuh. Esensinya ada esensinya. Ada lisensinya dari Jaja. Ya, terus apa lagi yang pengen di beritahu ke teman-teman? Kalau mungkin yang penasaran sama apa ya? Influensinya mungkin lebih ke Idul Giuyo, School, Whistler Post sama Elastic Sleep kalau pernah dengar sih. Itu. Sama Slow Dev. Gimana caranya kalau biar band kawan-kawan itu untuk bisa masuk ke Gervas Kolektif? Apa syarat dan ketentuannya? Bikin lagu yang kreatif. Jangan cuma pop-pop terus. Kalau bisa sih yang lebih eksperimental dikit. Walaupun pop itu ya lebih ke pop yang lebih beda lah gitu kan. Oke. Ada lagi? Udah sih. Kalau mau beli langsung ke lapangan Gervas aja. Kedepannya bakal ngerilis apa lagi nih kedepannya? Rilisan next selanjutnya dari Gervas Kolektif. Kedepan ada split dari band Jogja sama band Jepang. Sebutin jadi, siapa tuh bandnya? Yang dari Jogja ada Brilliant at Breakfast dari projectnya Mbak Eka. Itu yang punya Nervous ya? Nervous band. Terus yang dari Jepang ada Natsuya Sumi dengan genrenya indie pop. Tuh, sama kedepannya lagi ada vinyl mungkin. Merambah vinyl nih sekarang. Gervas Pati tahun depan di Cawo. Oke, kawan-kawan World The Future boleh silakan prepare. Oke. Udah, segitu aja. Jangan lama-lama, ntar kamu famous, terkenal. Lihat siapa lagi nih yang dari record label, boleh silakan mempromokan rilisannya atau promo apa aja tentang record labelnya. Mungkin ada dari record-record yang nantinya mau rilis bisa diungkapkan di sini. Tidak hanya untuk hari ini aja, mungkin ke depan atau bulan depan atau Rock and Terror ngerilis apa? Rock and Terror masih jalan di tempat untuk kali ini. Kedepannya ngerilis apa? Kedepannya Gus tetap di jalur cepat. Singkat dan padat. Singkat dan padat seperti bis patas. Wow, patas. WTF silakan aja. Terima kasih juga untuk Pak Surya yang kali ini kita tempati tempatnya untuk acara Kaset Sordi 2016. Luar biasa support dari teman-teman yang datang kali ini. Teras Panglima. Teras Panglima. Selamat datang buat Cak Gindung. Mungkin untuk teman-teman yang pengen buat acara di sini. PC aja harus ditunggu materi barunya. Kapan keluarnya? Bisa kontak Pak Surya aja ya. Panggil. Wah, ini ada Mas Gindung dari Pempang Hardcore. Boleh ke sini, Cak. Kita main ngobrol. Kita ngobrol kapan lagi saya sih ngobrol-ngobrol. Ini juga teman veteran. Yoi. PC kita tunggu materi barunya. Oke, ditunggu rilisannya untuk PCAC. Terus apa lagi nih, Cak? Info-info yang pengen kita bagiin. Info-info ya untuk teman-teman yang pengin dapatin. Oh ya, kan ini kan format kaset ya. Kita official merchandise. Ya, official merchandise, ada kompilasi juga bisa didapat di Forget The Pin, kompilasi kasetnya dengan harga Rp35.000 dan untuk kaosnya Rp100.000. Apa lagi nih, Cak? Dengan mungkin di kaset ini kan agak sulit kaset. Carinya kan di tempat-tempat tertentu ya, dari label-label atau lapakan-lapakan, bisa langsung kontak atau simpan kontaknya. Teman-teman yang lapak di sini, misal cari kaset apa atau kaset apa. Sepertinya kaset tuh udah menemukan ruhnya kembali nih. Ya, rasanya begitu, Pak. Dari sekian lama rentang waktu, pastinya yang dilupakan, dicuekin, dan belakangan digilai lagi. Ya. Bagi segelintir orang-orang. Banyak ya para peminat kaset, saya juga senang sekali ini teman-teman sudah mulai sadar tentang musik juga, rilisan fisik. Apalagi di Kota Malang rilisan fisik sangat pesat sekali. Tidak hanya kaset, CD, vinil, dan bertambahnya rekor-rekor label juga yang banyak yang merilis band-band lokal. Semoga, kita utamakan band-band lokal, Mas Eko. Semoga dengan banyaknya rekor label yang ada diimbangi dengan band-band yang mau ngerilis juga, ya kan? Jangan sampai timpang. Bandnya banyak, tapi nggak ada rilisan. Gak ada yang rilisan. Scene-nya mati. Ya pastinya. Bandnya buat lagu tapi nggak punya rilisan. Nah. Mampus aja. Iya. Pokoknya terus berkarya. Bodo amat sama apa? Ya bingin dengan cara sendiri. Mainin musik yang disenengin, rekam, rilis, edarin, ya kan? Pokoknya tetap rilisan. Cek. Pokoknya tetap di jalur cepat kalau kata Mas Wijaya. Tetap di jalur cepat. Kayaknya mau ke acara sana nih kayaknya. Tidak, saya masih bertahan di sini karena teman-teman di sini. Saya juga pastinya sudah jauh-jauh hari udah nentuin, udah di sini aja. Teman-teman juga yang kepengin nonton acara di jalur cepat, mungkin dari sini bisa langsung ke God Bless ya. Boleh. Saya bukan. Boleh, kalau masih ada energi. Kalau capek di sini aja. Kalau kepingin mosing di sana atau lompat-lompat lah buat olahraga. Ya. Terus apa lagi nih yang pengen disampaikan? Oh, ini juga dari Gerpas Kolektif yang buat adblocknya dari Laras. Gerpas, Laras ya. Laras. Namanya Laras ini. Jadi saya kemarin ya sempat terpukul. Ini yang buat kok antik sekali ini, ada dua astronot ini, tapi temanya juga tentang kaset. Ntar terakhir ada pagi tadi. Pagi tadi. Harusnya band ini main pagi-pagi. Seharusnya waktu subuh dia main gitu. Terus pagi tadi juga ada rilisannya tapi CD. Kena, berarti ini dari tahun-tahun berarti mengkhianati judul acara. Kalau yang tahun ini bener-bener pure kaset. Kenapa tuh? Berarti haram nih vinyl sama CD. Di logonya udah disilang kayak iya. Gini. Ini kan juga hari rayanya kaset ya. Pastinya nggak ada ditampilin di sini. Pastinya kaset, nggak ada CD, nggak ada vinyl atau rilisan lain. Memang dikhususkan kaset. Memang acara ini kaset store day. Sesuai namanya. Sesuai namanya. Dan mungkin untuk teman-teman di seputaran Surabaya bisa diinformasikan Mas Andika. Surabaya tuh Surabaya tanggal berapa, Mas? 15 kalau enggak salah. Terserah hati. Surabaya tanggal berapa? Tanggal 16. Acara rekor kaset store day di Surabaya tanggal 16. Mungkin teman-teman yang keluar kota sehingga di Surabaya bisa ada di sana. Kalau Mas Wijaya sendiri memiliki pengalaman dengan kaset seperti apa? Dalam menikmati musik dengan mengkonsumsi melalui media ya, kaset. Saya memang dulu enggak ada yang namanya CD, kita beli CD aja enggak kuat. Apalagi masa SD SMP kita bisanya beli kaset kan. Waktu itu harganya 5.000 sampai 7.500 gitu. Kaset apa tuh pertama yang dibeli? Saya dulu pertama beli God Bless. Wih. Yang sempat hitam sama kreator Extreme Aggression itu senangan mantap. Saya. Mantap. Masih ada kasetnya sekarang? Sudah enggak ada. Waduh. Dan beli di Masatim harganya selangit. Dulu di kumpul Masatim regane sih murah-murah, bareng sekarang jadi kaset trailer. Memang atraktif ya kaset. Kita doain lapakan teman-teman laris manis malam ini ya. Memang kaset punya ciri sendiri, punya daya tarik sendiri dan cara perawatan yang juga unik. Memang harus ekstra untuk kaset. Oke, gak pakai lama. WTF, write the picture. Cek. Cek. Selamat malam, kaset Sordi 2016. Abawan. Selamat berbelanja, selamat melihat-lihat. Cek. Yang kita kehilangan Vino di sini lepas dari tanggung jawab. Oke, jadi kita dari World of Future akan bermain akustik kali ini. Lagu pertama siap. Lagu pertama ini bakal masuk di album baru. Judulnya Write You Off. Hi. Look. Check. Write You Off. Thank you. Oke, terima kasih sudah memperbolehkan kita main di sini. Kita dari World of Future. Serat. Put. Lagu selanjutnya ada di split EP kita bareng Story Starry Night Bekasi. Judulnya Clockwork. Mayan. Jadi ini masih lagu baru juga. Rencana bakal masuk di album baru yang semoga bisa rilis tahun inilah, akhir tahun mungkin. Jadi mukun nutut. Can compete. Ya, jadi sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kaset Sorle 2016. Kayaknya tempatnya cocok ya. Yo kapan? Oke, eksibisi. Wih. Siap. Jadi sukses selalu. Tetaplah jayalah di udara. Thank you. Masih lagu baru yang bakal masuk di album nanti. Rodok cerita wes, cik rodok menarik. Ya jadi lagu ini menceritakan tentang kasihkan seseorang dalam memberi padahal dia tidak menerima feedback yang sepadan, tapi dia tetap melakukannya karena itu yang dinamakan cinta sejati. Lek cari risa gak? Gak pacaran toh. Oke. Selanjutnya berjudul Cope. Untuk Samit. Cuek le. Masya Allah. I'm not afraid to biasa. Tiba di penghujung setlist. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah nyemutin untuk dengerin kita di sini. Terima kasih untuk Kasih Store Day. Juga tepuk tangan buat band-band yang udah main. Dan bakal ada Pagi 3 pagi Bandung. Pagi tadi. Oh, malu ya berarti. Mari ini gak ono lah. Pagi tadi. Oke, siap-siap. Di lagu terakhir kita bakalan cover satu lagu dari Young Lex dan Akalin. Jadi ya, Alkalin. Ya, enggak sih. Fit in. Buat WTF Great Feature. Terakhir ada pagi tadi. Langsung aja buat pagi tadi. Ambil posisi. Acara ini sampai jam 10. Jangan khawatir. Sekali lagi kita ucapin terima kasih buat Hotten Hunt, Facebook, Terpaksa Noblas, Gojes, Serawung, Kalampoki, Uji Pahit, Babuyut, juga media yang udah mendukung. Terus juga teras Panglima, terima kasih. Juga buat yang udah main, ada Soul Project, Chemomile, Remisa, Biswek, Crimson, WTF, dan juga ntar terakhir pagi tadi juga ke 22 record label, record store, ada Barongsai, Forget the Pain, Lepas Kolektif, Terserah Hati, Rock and Terror, Reka Record, Aum, Kogiman, Helisorder, Tarung, Paimo, Nada Pita, Confuse, Relax, Necrology, Opus Nocturne, Tono, Onidat Smita, Bicing, Hardy, Kaset, and Hobby Plus, dan Difusi. Gimana nih? Udah dapat kaset apa aja? Boleh kalau pengen berbagi kesenangan kalian, ya kan? Misalnya dapat kaset apa kayak gitu. Atau kalian habis nemu atau treat dengan teman atau dengan record label, boleh bercerita. Sebenarnya lebih bagus kalau ada yang berani bercerita tentang memiliki momen dengan kaset apa sih? Kok masih seneng dengerin musik lewat kaset, padahal ribet kan? Padahal enakan dengerin MP3, ya kan? Saya aja dengerin MP3. Enak, gak repot, tinggal klik. Radio juga muterinnya MP3. Terus yang lirik sih, kenapa kayak gini Ki? Waduh, ini menurunkan image saya nih. Yang rilis sekali gini, buat yang informasi aja karena mungkin belum banyak yang tahu. Acara ini punya produk berupa merchandise. Ada t-shirt, ada CD, ada kaset kompilasi. Terus boleh dicek di situ. Ada katalog yang berisi peta record store atau record label, markas record label yang ada di Malang. Jadi itu buat kalian yang selepas acara pengen lebih intim lagi, buat main aja ke record store atau ke record label yang ada di petunjuknya, ada di katalog itu, mapnya ada di situ. Terus beberapa record label juga ngerilis hari ini, ada reissue-nya No Man's Land dirilis sama Confuse. Terus ada Revenge nih, oke nih, live-nya juga keren, band ini dirilis sama Tarung Record. Terus juga ada Toreh, band Cirebon. Terus ada band Korea, Senengane Pandu, band Korea. Sampai ke drama-drama, jangan-jangan ntar dirilis juga sama anaknya. Pagi tadi kabarin ya kalau udah siap ya. Gimana kalau namanya malam tadi aja? Belum gue kena juga, Bob. Masih kita live streaming kan di kolisinar.caster.fm, masih menyala. Ntar juga ada rekamannya, kita publish, jangan khawatir. Terus pokoknya tahun ini Kaset Store Day benar-benar sangat berbeda. Selain ada produk kompilasi itu, terus juga ada kita live streamingin. Terus yang pasti venue-nya baru. Dan juga fokusnya ke kaset. Ini benar-benar sejalan dengan judulnya Kaset Store Day. Kalau dulu-dulu Kaset Store Day ngejual CD, ngejual kampes apa segala macam. ngomong iki iki ojo iki gimana nih pagi tadi udah sarapan belum? Ntar semaput lagi ini terakhir, silakan habis-habisan mau mutusin senar ya gak apa-apa. Pagi tadi Ciklu Cik, cik, cik. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Kaset Store Malang. Kami dari pagi tadi ingin membawakan beberapa buah lagu. Selamat menikmati. Thank you.

Kami judulnya Moksa. Selamat menikmati. Thank you. kasih. Dua lagu terakhir. Selanjutnya judulnya Kembara. Selamat menikmati. Terakhir dari kami, judulnya Kembandang Jiwa. Terima kasih buat Kaset Store Day.

cek. Wow, rupanya malam ini cukup melelahkan dan cukup menyenangkan. Yo, di akhir perjumpaan kita di acara Kaset Store Day 2016. Harapan dari teman-teman Malang Record Label, next untuk tahun ke depan kita bisa bikin yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih untuk Pak Surya Teras Panglima, untuk teman-teman Lapakan Record Label, terus ada teman-teman dari Mas Tono Juanda, Mas Bicing, Mas Irawan yang juga meramaikan suasana, dan juga para kolektor-kolektor kaset yang datang pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Salut buat teman-teman yang sudah datang di sini, sudah membeli rilisan fisik kaset. Mungkin harus dilestarikan Pak Eko ini, karena sangat langka rilisan kaset. Tanpa rilisan kaset mungkin gak ada CD, gak ada yang lainnya ya. Gak ada MP3 pun gak ada. Apa lagi nih? Yo, ini di penghujung acara ya Pak. Sekali lagi kita ngucapin terima kasih buat Hotten Hand, Facebook, Terpaksa Noblas, Gojes, Rawung, Balam Poki, Legi Pahit, Babuyut, dan media-medianya. Medianya gak usah disebutin semua. Ada portal, seingat gue ada portal. Ya. Ada Serabung Media juga, ada MFM, Elvara. Terus apa lagi nih Cak? Kita ucapin terima kasih yang udah main dari pertama nih Cak. Ya, kita ucapin terima kasih kepada tadi yang main pertama adalah Soul Project, ada Camomel, Remisa, Biswek. Pagi tadi yang barusan main Crimson Diary yang heboh bandnya, Fred the Butcher, dan akhirnya di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, para kolektor, para lapak-lapaker. Ditutup aja gak apa-apa ya? Sekarang jam 10 Pak, pas jam 10. Oh pas jam 10. Kita gedok untuk jam 10 kita down. Semoga kita bisa bikin acara lagi Kaset Sordi 2017. Atau Malang bikin versi sendiri ya, gak usah ngikutin internasional. Memungkinkan kita ngikutin internasional juga, kita bikin sendiri juga. Jadi ada kemungkinan dua acara supaya lebih meriah. Karena di dunia kan rilisan kaset juga jarang ya, di negara-negara lain kayak kemarin Jepang, dan hari ini kita sama-sama dengan Swedia, Amerika juga, dari Belanda juga ngadain juga. Jangan-jangan ntar ada Vinyl Store Day lagi nih. Vinyl Store Day. Vinyl Store Day rasanya gabung sama Record Store Day ya. Record Store Day. Hey, du. Kesel lah. Wish menang aja wish. Mungkin dari teman-teman lapak-lapak wis kelihatan sudah lelah. Tapi dompetnya penuh. Lelah tapi dompetnya penuh, gak jadi masalah. Terima kasih. Cakin dong, kita pengen ngobrol-ngobrol. Terserah hati. Bentar lah, ayo. Ya udah habis moyo. Kita pengen ngobrol. Ini menarik nih PCHC, katanya mau rilis. PCHC saya tunggu rilisannya pastinya. Kita tunggu, kita cegat abis ini. Kita pengen ngobrol soalnya. Kita pengen sesi-sesi yang ngobrol. Di akhir-akhir ini mungkin untuk teman-teman yang belum dapatin kompilasi kaset dari Marang Record Label, bisa didapat di Forget the Pin, dan ada juga kaosnya juga. untuk teman-teman record label dan lapak-lapak sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Mau ada dokumentasi dari teman-teman untuk tiap-tiap label, tiap-tiap lapakan. Harap untuk ke depan kita ambil dokumentasinya sebelum kita tutup acara Kaset Sorti 2016. Oh, Mas Gidung malu. Guys, kita tunggu aja. Ditunggu karyanya langsung saja. Wis sapa iki? Foto-fotoan. Men. Kene. Pengen ngobrol. Pendapatan malam ini berapa? Enggak ada yang mau ngobrol kalau soal pendapatan ya. Belum dihitung kali ya. Kayaknya di Car Set Store Day itu momen yang memang diciptakan untuk mempertemukan, mendekatkan ke band ya, mendekatkan ke record ya, label, mendekatkan band juga para fans atau orang yang mengapresiasi medium kaset. Ya betul. Terus kalau perihal harga jual, sebenarnya kalau misalnya di acara kayak gini harga jual pasti ada diskon dong, ya, diskon rame-rame. Banyak kan di sini ada yang mulai dari yang murah sampai yang termahal juga ada. Ya. Memang dari kaset itu sendiri, dari rilisan yang dahulu yang paling juara, yang katanya dari kasetan paling susah dicarinya, dan itu bandnya sendiri aja belum pernah megang rilisan kasetnya juga kan. Kebanyakan lemah ya dalam pengarsipan ya. Iya. Mungkin dari teman-teman kolektor aja yang punya rilisannya. Iya. Bandnya aja nggak punya, kolektornya punya. Terima kasih untuk Pak Tono. Matur nuwun Pak Tono yang telah berpartisipasi di sini di Kaset Sordi 2016. Mas Irawan, matur nuwun. Masih kurang 5 menit untuk yang kepingin berburu kaset, masih ada waktu 5 menit kita. Ada kaosnya juga sebenarnya, ada kompilasi juga dari record-record label yang masuk dalam kompilasi kaset. Thank you.